Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Dan alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah wasiyah. Dan insyaallah dalam kajian kita kali ini kita akan mulai pembahasan kita dan kajian kita mengenai bab nikah, mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan nikah dan ahkamul usrah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan setengah dari isi daripada kitab Abi Suja, karena ilmu fikih itu ulama-ulama ahli fikih dalam menyusun kitab fikih mereka membagi pembahasan fikih menjadi 4 bagian. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan yang berhubungan dengan masalah ibadah atau fikih ibadah. Ini adalah yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan mengenai muamalah. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah pembahasan mengenai nikah atau ahkamul usrah. Dan pembahasan yang keempat adalah mengenai al-jinayat atau tindak pidana. Nah, memang dalam penyusunan kitab fikih para ulama mendahulukan masalah ibadah, karena ibadah adalah yang paling penting, tujuan inti atau tujuan yang utama diciptakannya manusia adalah semata-mata untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ahli fikih untuk masalah ibadah ini didahulukan daripada yang lainnya, karena ini adalah yang paling utama. Ibadah adalah aturan-aturan yang membahas tentang hubungan seorang hamba kepada khaliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai menerangkan masalah ibadah, para ahli fikih menyebutkan masalah muamalah. Nah, muamalah ini adalah aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya secara luas. Kemudian di sana ada yang namanya yang ketiga, bagian ketiga adalah nikah, fikih nikah. Yang mana nikah ini adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Dan ini lebih sempit, hubungan antara individu dengan individu. Kemudian bagian yang keempat adalah mengenai jinayah. Jika di sana terjadi tindak pidana, maka diatur oleh ahkamul jinayah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan selama ini, telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah ibadah, juga mengenai masalah muamalah. Dan pada malam hari ini kita akan mulai kajian kita mengenai masalah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Ahmad bin Husain al-Asfihani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Kitabun nikah, kitab yang menerangkan mengenai masalah-masalah nikah. Nikah, kalau kita tengok secara bahasa, ya, nikah dalam bahasa Arab mempunyai arti ad-dhammu wal jam'u, berkumpul. Sebagaimana perkataan orang Arab, tanakahat al-ashjaru idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'din. Tanakahat asjar, pepohonan saling berdekatan, saling berkumpul. Jika pepohonan yang satu rantingnya atau dahannya berkumpul dengan ranting dan dahan pohon yang lainnya, ini dinamakan tanakahat asjar, yaitu pohon saling berkumpul dengan pohon yang lainnya. Jadi kalimat nikah dalam bahasa Arab mempunyai arti al-dhammu atau dalam bahasa Indonesia berkumpul. Kemudian kalau kita lihat definisi yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih, nikah adalah aqdun yatadhammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhar ala wajhin masyru', yang artinya nikah adalah akad Yang mana dengan akad ini, seorang laki-laki bisa bersenang-senang dengan seorang perempuan, atau sebaliknya, seorang perempuan bisa bersenang-senang dengan seorang laki-laki ala wajhin masyru', dengan cara yang disyariatkan, yang ditentukan oleh agama. Ini adalah definisi daripada nikah. Maka nikah dinamakan nikah karena nikah ini mengumpulkan antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan laki-laki, sehingga masing-masing dari keduanya bisa mengambil faedah dari yang lainnya, bisa bersenang-senang dengan temannya, dengan istrinya atau dengan suaminya, ala wajhin masyru', dengan tata cara yang telah diatur oleh agama, dengan tata cara yang diatur oleh agama. Kemudian seperti yang disebutkan oleh para ahli fikih, kalimat nikah menurut ulama Syafi'iyah, ini dalam Al-Quran kalimat nikah itu mempunyai arti akad atau akad nikah, bukan mempunyai arti berkumpul atau jima. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'tadduna. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu telah mengadakan akad nikah dengan perempuan-perempuan yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian telah kamu talak, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu kumpuli, famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunnaha, maka mereka tidak wajib untuk melakukan iddah atas nikah yang telah berlangsung. Jadi kalimat nikah menurut ulama Syafi'iyah, jika disebutkan dalam syarak, baik dalam Al-Qur'an atau di dalam Al-Hadis, maka kalimat nikah ini mempunyai arti akad nikah, bukan mempunyai arti jima. Nikah adalah hal yang disyariatkan atau hal yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh agama. Dan agama telah meletakkan aturan-aturan yang sangat ketat sekali, yang mana aturan ini didasari dengan iman yang kuat, yang mana aturan ini bisa menjaga ketetapan masyarakat muslim atau ketentraman masyarakat muslim. Juga dengan aturan-aturan ini, Islam bisa mewujudkan kebahagiaan dan menebarkan keutamaan-keutamaan, juga bisa menjaga akhlak karimah orang-orang muslim. Maka nikah ini sangat dianjurkan dan sangat disyariatkan, seperti yang saya sebutkan, nikah. Tapi agama dalam hal ini menetapkan aturan-aturan sangat ketat yang didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nikah ini bisa menjaga ketentraman masyarakat, bisa mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga, bisa menebarkan keutamaan-keutamaan di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, juga bisa menjaga akhlak karimah untuk ketentraman masyarakat muslim. Maka nikah ini sangat dianjurkan dan sangat disarankan oleh agama. Kita bisa menemukan dalil dianjurkannya nikah dan disyariatkan nikah. Dalilnya bisa kita temui baik dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau dari ijma' para ulama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah, yang artinya, dan nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' atau 4. Juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang bujang dari laki-laki kamu sekalian, was-salihin, dan budak-budak yang soleh, wa min ibadikum wa imaikum, dan budak-budak perempuan yang soleh dari budak-budak kamu semuanya. Jadi Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam, menganjurkan manusia untuk melakukan nikah dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh agama. Dalam As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk melakukan nikah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai pemuda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa yang mampu untuk melakukan nikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah ini bisa mencegah atau bisa menjaga pemandangan kamu dari melakukan kemaksiatan. Wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga farji kamu dari perbuatan yang tercela. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak bisa, tidak mempunyai kemampuan untuk nikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena sesungguhnya puasa itu adalah bisa menjadi pemutus syahwat sehingga dia tidak kepingin untuk melakukan nikah, tidak kepingin untuk melakukan kemaksiatan. Maka bagi para pemuda yang mana mempunyai syahwat yang sangat besar, tapi dia tidak mempunyai kemampuan secara material untuk nikah, maka hendaklah dia mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melakukan puasa. Karena dengan puasa ini syahwatnya akan bisa turun, nafsunya akan bisa dikendalikan. Seperti yang saya katakan tadi ya, agama Islam sangat menganjurkan dan menyarankan umatnya untuk melakukan kawin, untuk nikah. Karena dalam nikah itu banyak sekali faedah, keutamaan, yang mana keutamaan ini atau faedah ini kembali pada individu, kembali kepada perempuan dan laki-laki itu sendiri, atau kembali secara umum kepada masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim telah bersabda, "Wad dunya mata'un, ad-dunya mata'un, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah." Yang artinya dunia adalah mata'un. Ada harta dunia. Dunia adalah sesuatu yang harta atau sesuatu yang yang dimanfaatkan. Wa khairu mata'id dunya, dan al-mar'atu shaliha, dan perempuan yang soleh adalah sesuatu yang paling mulia dari sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari dunia ini. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'atturu was-siwaku wan-nikah." Yang artinya empat hal yang menjadi sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah al-haya, sifat pemalu. Wat-ta'attur, dan memakai wangi-wangian. Was-siwak, dan memakai siwak. Wan-nikah, dan nikah. Jadi Islam sangat sekali menganjurkan nikah karena di sana banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun hikmah daripada diperbolehkannya nikah dan dianjurkannya nikah ini sangat besar sekali. Kalau kita teliti, nikah ini mempunyai banyak sekali hikmah. Hikmah yang pasti adalah nikah ini bisa memenuhi panggilan fitrah. Memenuhi panggilan fitrah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan menumbuhkan dalam diri manusia itu sifat syahwah atau sifat suka sama lawan jenis. Setiap orang pasti mempunyai sifat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dikasih gharizah suka sama lawan jenisnya. Maka seorang laki-laki akan senang dengan seorang perempuan, dan perempuan akan senang dengan seorang laki-laki. Untuk memenuhi panggilan fitrah seperti ini, maka Islam memperbolehkan nikah. Karena agama Islam adalah agama fitrah, agama yang bisa memenuhi fitrah, agama yang cocok untuk segala bentuk makhluk, agama yang cocok untuk segala zaman dan segala tempat. Maka Islam mengatur jalannya fitrah tersebut, mengatur bagaimana fitrahnya manusia ini tidak terbuang dan tidak terbengkalai begitu saja, maka di sana ada yang namanya nikah, diatur manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ini dianjurkan untuk nikah dan mengharamkan zina, karena zina adalah sesuatu yang tercela dan banyak sekali akibat fatal, baik secara kesehatan atau secara agama atau secara sosial dalam maksiat zina ini. Maka agama Islam memperbolehkan nikah dan mengaturnya dengan aturan yang seketat-ketatnya adalah untuk memenuhi panggilan fitrah manusia. Kemudian kalau kita juga dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah umatnya untuk tidak nikah. Dalam bahasa Arab, mencegah tafattul, tidak mau nikah, atau menjauhi perempuan, tidak, karena itu bertentangan dengan sifat fitrah seorang manusia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, ketika seorang sahabat dekat beliau, yaitu sahabat Utsman bin Madhun, izin kepada beliau untuk tidak nikah, untuk menjauhi perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Sehingga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, seandainya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin, maka kita semua akan meninggalkan perempuan dan berjihad serta beribadah saja, tidak mau ngurus kawin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya kebutuhan kepada nikah adalah kebutuhan yang sangat daruri, kebutuhannya sangat mendasar sekali, maka diperbolehkan nikah dan dianjurkan nikah. Dan setan itu adalah musuh manusia. Pasti setan ini berusaha bagaimana sekuat tenaga untuk menjebloskan manusia kepada jurang kemaksiatan. Maka nikah ini diperbolehkan dan dianjurkan untuk mencegah hal-hal tersebut. Kemudian kalau kita lihat lagi, Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk memperbanyak pengikut. Jadi Islam menganjurkan para umatnya untuk memperbanyak keturunan yang soleh, keturunan yang berakhlak mulia, sehingga dunia ini bisa tentram kalau semua al-qatl, kalau kebanyakan ahli dunia ini adalah ahli yang soleh, atau orang-orang yang ada di dunia ini adalah orang-orang soleh, maka dunia akan tentram, tidak banyak masalah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Atau "Tazawwaju al-waluda al-waduda, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumul qiyamah." Yaumul qiyamah. Yang artinya, "Tazawwaju," kawinilah, nikailah, "al-walud," perempuan yang mempunyai anak banyak, "al-wadud," yang sangat mencintai suami. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah, karena saya adalah akan berlomba-lomba memperbanyak umat besok pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya ini banyak. Karena dengan umat yang banyak ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati, memberikan rahmat kepada umat tersebut. Juga Al-Qur'an mengajak para wali atau bapaknya para gadis untuk menikahkan laki-laki yang belum nikah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Dan kawinkanlah orang-orang bujang di antara kamu dan hamba-hamba yang soleh, juga hamba-hamba perempuan yang soleh. Iyakunu fuqara'a, jika mereka semua dalam keadaan fakir, tidak mampu, maka yughnihumullahu min fadli, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kemudahan dalam hal ini. Maka jangan, kalau ada seorang pemuda ingin benar-benar punya niat ingin menjaga dirinya jangan sampai jatuh di jurang zina, maka dia niat yang sungguh-sungguh bahwasanya dia ingin kawin. sehingga dengan niat yang sungguh-sungguh ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya, akan memudahkan urusannya sehingga dia akan kawin dengan mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yuhnihumullahu min fadli, yakunu fuqara," kalau mereka dalam keadaan fakir dan tidak mampu, "Yuhnihumullahu min fadli," maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia. Kemudian termasuk hikmah daripada nikah di sini adalah nikah itu dianjurkan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, untuk mendapatkan naungan jiwa, agar manusia itu tentram, maka dia dianjurkan untuk nikah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumi yatafakkarun." Dan termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dari diri kamu sekalian istri-istri kamu, litaskunu ilaiha, supaya kamu bisa tentram dan tenang bersama dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kamu perempuan dan laki-laki mawaddah, sifat mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dan ini adalah merupakan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Bisa kita lihat orang yang menikah sama orang yang belum menikah. Orang yang menikah yang keluarganya sakinah, pasti dia merasakan tenang, tentram hatinya. Ketika dia pulang dari kerja disambut oleh istrinya dengan sambutan yang ramah misalnya, bertemu dengan anak-anaknya dia cintai, sehingga dia kalau pulang ke rumah merasa tentram. Tapi kalau orang yang belum kawin, sengsara, tidak mempunyai, tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat untuk berbagi rasa, maka salah satu hikmah daripada disyariatkannya nikah adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Yang artinya, dan mereka perempuan-perempuan yang kamu nikahi, libasun lakum, adalah merupakan pakaian untuk kamu. Wa antum, dan kamu laki-laki semuanya, libasun lahun, adalah pakaian-pakaian untuk mereka perempuan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan suami dan istri itu kayak pakaian. Suami adalah pakaian untuk istrinya dan istri adalah pakaian untuk suaminya. Kalau kita lihat, pakaian ini menjaga diri kita dari banyak hal. Dari panasnya terik matahari, dari rasa dinginnya malam, menjaga kita dari banyak hal, dari banyak penyakit, dari angin. Itu adalah fungsi daripada pakaian. Maka seorang suami adalah fungsinya adalah untuk menjaga istrinya, agar istrinya tentram, istrinya bahagia, istrinya mendapat ketenangan. Itu adalah tugas seorang suami. Begitu juga seorang istri, fungsinya adalah untuk menjaga suami. Jadi seperti pakaian menjaga tubuh kita dari panas, dari penyakit, dari hal-hal yang berbahaya, begitu juga seorang istri menjaga suami dari kesengsaraan, dari bahaya, dan dari hal yang lainnya. Juga pakaian adalah sesuatu yang menutup aurat kita, yang menutup aib kita. Maka suami adalah sebagai penutup daripada aib seorang istri, dan istri adalah penutup aib bagi seorang suami. Maka jangan sampai seorang suami memberitahu rahasia-rahasia istrinya kepada orang lain, karena dia adalah pakaian untuk istrinya. Begitu juga seorang istri, jangan sampai dia itu mengobral rahasia-rahasia suaminya kepada orang lain, karena dia merupakan pakaian untuk suaminya. Juga termasuk hikmah daripada disyariatkannya dan dianjurkannya nikah adalah untuk menjaga masyarakat muslim dari kemerosotan akhlak. Jadi jangan sampai akhlaknya orang Islam ini merosot. Maka di sana dianjurkan untuk secepatnya menikah. Karena kalau nikah ini tidak dipermudah, jadi seharusnya kita ini umat Islam ini mempermudah nikah itu, kita permudah. Dalam artian jangan sampai mahal-mahal mas kawinnya. Juga jangan sampai kok karena karena berpikir tentang apa namanya resepsi, biaya resepsi, biaya untuk tamu-tamu, tidak usah dipikir. Yang penting kita nikah, akad, ada saksi, ada wali, disaksikan oleh orang-orang yang bisa dipercaya di masjid, sudah. Tidak usah terlalu muluk-muluk bikin acaranya megah-megahan untuk sombong-sombongan, tidak usah. Yang penting acaranya adalah acara yang berkah, nikahnya, akad nikahnya dihadiri oleh saksi yang banyak, dan di sana ada memenuhi syarat-syarat rukun nikah, maka sudah cukup. Tidak usah kita memaksakan diri untuk bikin resepsi yang besar, tidak usah kita memaksakan diri untuk mengundang orang banyak, tidak usah. Kalau memang bisanya mengundang orang 100, ya 100 saja cukup. Kalau tidak bisa mengundang orang 100, orang 50 saja cukup. Kita permudah akad nikah ini biar untuk menjaga ya, pemuda-pemuda jangan sampai jatuh ke jurang zina. Ini adalah termasuk hikmah daripada akad nikah. Kemudian Imam Abi Suja setelah ini menerangkan hukum daripada akad nikah itu, beliau mengatakan wan nikahu mustahabun liman ihtaja ilaihi, yang artinya dan nikah ini hukumnya adalah mustahab, sunnah, liman ihtaja ilaihi, bagi orang yang membutuhkan nikah tersebut. Dalam hal hukum nikah ini, nikah itu hukumnya banyak, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, dan bisa jadi haram, tergantung situasi dan kondisi orang masing-masing. Dalam hal ini, nikah hukumnya bisa menjadi sunnah. Kapan itu? Jika ada orang yang butuh untuk nikah. Yang dimaksud dengan butuh di sini adalah orang tersebut sudah kepingin untuk nikah, kepingin untuk punya istri, dan dia sendiri sudah memiliki kemampuan, sudah punya kemampuan untuk menikah, sudah bisa membayar mahar, dan sudah bisa untuk memberikan nafkah, baik nafkah zahir atau nafkah batin, dia sudah mapan gampangnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia disunahkan untuk nikah. Kalau memang dia tidak takut berbuat zina. Jadi kalau ada orang yang sudah dirinya itu sudah senang atau sudah kepingin nikah, sudah kepingin punya istri, sudah merindukan seorang istri, tapi dia masih bisa menahan dirinya, bisa menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat, dan dilihat secara ekonomi dia sudah mapan, dia mampu untuk membayar mahar, dan dia sudah mampu untuk memberikan nafkah. Ya, dalam keadaan seperti ini orang tersebut disunnahkan untuk melakukan nikah. Dalam hal ini seperti dalam hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam syaban la najidu syai'an faqala la ya rasulullah faqala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyara syabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj. Sahabat Ibnu Mas'ud menerangkan bahwasanya kita selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Dan ketika kita dalam keadaan sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki apa-apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk nikah dengan berkata ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, barang siapa dari kamu yang sudah punya kemampuan untuk nikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Maka nikah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan orang tersebut sudah mapan dan sudah merindukan nikah, tapi dia masih bisa menahan diri, ya, dalam keadaan seperti ini nikah di sini hukumnya sunnah, dan nikah dalam keadaan seperti ini lebih afdol, lebih utama daripada ibadah. Ibadah terus, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, tapi dia tidak mau nikah, dia sudah kepengen nikah, yang lebih baik adalah nikah saja. Jadi nikah dalam keadaan seperti ini lebih afdal daripada beribadah. Dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya sekelompok dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kepada istri-istri beliau tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Dan para ummul mukminin menerangkan aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, bagaimana apa saja dilakukan oleh Rasulullah. Ketika mendengar keterangan dari para ummul mukminin, maka sahabat-sahabat tersebut pada berjanji. Sebagian dari mereka mengatakan, la atazawwaju nisa, sudah, saya kepingin seperti Rasulullah, jadi orang yang paling khusyuk, jadi orang paling soleh. Saya tidak mau nikah, karena nikah ini bisa, misalnya bisa menghabiskan waktu saya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan, la akulu lahma, saya tidak mau makan daging, karena makan daging ini bikin memperkuat syahwat, bisa, misalnya bisa mengurangi kekhusyuan saya. Sebagian lagi yang mengatakan, la anamu ala firosh, saya tidak mau tidur di atas kasur. Sebagian lagi mengatakan, la anamu asumu, la akulu bal asumu. Sebagian lagi mengatakan, saya tidak mau makan, saya harus puasa untuk bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar ucapan-ucapan mereka ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tambah senang, tapi tambah marah. Maka beliau mengatakan, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, qalu kadza wa kadza, lakinni usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika mendengar perkataan para sahabat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak marah dan langsung mengatakan, mana orang-orang yang mengatakan demikian, yang tidak mau menikah, yang tidak mau tidur, kepengen sholat terus. Maka beliau mengatakan, ana, saya sendiri adalah orang yang sholat dan orang yang tidur. Saya tidak meninggalkan tidur, saya tidur. Tidur juga harus, sholat juga harus. Asumu wa uftir, saya juga puasa, juga tidak berpuasa. Wa atazawwaju nisa, saya juga kawin dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnah-sunnah saya ini, makan, ibadah, kawin, puasa, tidak puasa, falaysa minni, maka bukan termasuk golongan saya. Maksudnya barang siapa yang benci terhadap saya yang saya lakukan ini, berarti dia bukan golongan saya. Maka nikah ini, kita melakukan nikah ini dengan niat yang soleh. Jadi kita kalau mau nikah, para pemuda kalau mau nikah, mau kawin, ketika akatan itu diniati dengan niat yang soleh, semata-mata ittiba'an, ikut dan patuh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niat yang kedua adalah niat untuk menjaga diri dan mendapatkan keturunan yang soleh, ya, sehingga akadnya dan nikahnya akan menjadi nikah yang berkah. Yang kedua, nikah ini hukumnya bisa menjadi sunnah untuk ditinggalkan, artinya makruh untuk dilakukan. Kapan ini sunnah ditinggalkan? Seandainya orang butuh untuk nikah, sudah kepingin nikah, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk nikah, belum mapan, tidak mempunyai apa-apa. Maka kalau dia dalam keadaan seperti ini, tidak punya kemampuan materi apapun, maka kalau dia dalam keadaan seperti ini, maka yang dianjurkan seperti dalam hadis tadi adalah memperbanyak ibadah. Kalau dia punya keinginan yang sangat kuat untuk nikah ya, untuk kumpul dengan perempuan, maka potonglah keinginan ini dengan memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, sehingga dengan puasa ini dia bisa mengendalikan syahwatnya dan bisa mengendalikan nafsunya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Dan hendaknya orang yang tidak menemukan biaya untuk nikah ini, untuk iffah, untuk bisa menjaga diri, hatta yughniyahumullahu min fadli, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Kata Rasulullah, "Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum." Barang siapa yang tidak bisa, tidak punya kemampuan dalam hal materi atau dalam hal batin, fa alaihi bis-shaum, maka puasalah. Karena puasa ini bisa memotong syahwat kita, bisa memotong pikiran kita yang kotor. Puasa ini bisa membersihkan hati kita, bisa membersihkan hati kita dan pikiran kita dari sesuatu yang kotor, sehingga kita akan terjaga dengan puasa tersebut. Juga termasuk hukumnya nikah makruh adalah Jika orang tersebut tidak butuh nikah, tidak butuh dia, tidak butuh nikah, dan baik karena orang tersebut ya punya sebab, misalnya sebab sakit ya misalnya, atau memang dia tidak kepengen nikah sama sekali, dan dia tidak mempunyai kemampuan secara material, maka lebih baik dia meninggalkan nikah. Sudah tidak punya kemampuan, jika dia tidak butuh nikah, maka dalam keadaan seperti ini yang baik nikah hukumnya makruh. Karena apa? Karena kalau dia nikah berarti dia memperbanyak beban, menambah beban baru untuk dirinya. Sedangkan dia tidak punya apa-apa, maka nikah dalam keadaan ini hukumnya adalah makruh. Juga nikah yang afdal untuk ditinggalkan jika orang tersebut menemukan biaya untuk nikah, tapi dia tidak butuh nikah, sama sekali tidak butuh, tapi dia punya biaya bisa, tapi dia tidak butuh. Dalam artian dia itu imma, dia itu sakit ya, punya sakit, atau dia itu sangat tua sudah, atau sakit ya, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan hubungan misalnya, tapi dia masih punya uang, punya kemampuan, dan nafsunya, dirinya tidak kepikiran sekali sama sekali untuk nikah. Maka dalam keadaan seperti ini lebih baik dia menyibukkan dirinya untuk ibadah, menyibukkan dirinya untuk ibadah, dan baik ibadah dengan cara sholat, puasa, atau dengan memperbanyak sedekah, karena itulah yang lebih baik. Tapi kalau orang tersebut misalnya dalam keadaan tidak butuh nikah, tapi juga tidak ibadah, lah dalam hal ini yang lebih baik dia melakukan nikah, karena orang itu seperti yang saya katakan tadi, setan itu selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia. Kalau Anda tidak punya kegiatan apapun, tidak ibadah, jika tidak punya kegiatan apapun, meskipun Anda sekarang tidak butuh nikah, tapi kita khawatirkan suatu waktu setan itu datang dan membujuk Anda untuk berbuat zina misalnya, na'udzubillah. Maka yang lebih baik kalau dalam keadaan seperti ini orang tersebut melakukan nikah, karena setan itu selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia di setiap saat, tidak lelah-lelahnya dan tidak capek-capeknya setan itu membujuk manusia. Ya. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai Imam, ayana musyaiton?" Wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah setan itu tidur? Kata beliau, "Launa masyaiton lastarahna." Seandainya setan itu punya kesempatan untuk tidur, maka kita akan istirahat enak, tidak ada gangguan setan. Tapi tidak, setan itu setiap waktu, setiap detik, setiap nafas selalu menggoda manusia untuk menjerumuskannya dan untuk mengeluarkannya dari Islam, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji dalam kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Sebelum kita tutup, di sini ada pertanyaan dari Mas Ahmad yang bunyinya, apakah menikahi wanita non-muslim bagi laki-laki muslim itu diperbolehkan? Kemudian apakah hingga sekarang ahli kitab itu masih ada? Kemudian bagaimana resepnya memantapkan hati untuk menikah? Terima kasih. Ya. Ini banyak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah menikahi wanita non-muslim bagi laki-laki muslim itu diperbolehkan? Jawabnya adalah, kalau wanita yang non-muslim itu adalah beragama Nasrani atau Yahudi, maka boleh. Tapi kalau wanita tersebut beragama selain Nasrani dan selain Yahudi, misalnya Hindu atau Buddha, maka tidak diperbolehkan. Terus pertanyaan kedua, kemudian apakah hingga sekarang ahli kitab itu masih ada? Ahli kitab di sini adalah perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Untuk madhab Syafi'i, perempuan Nasrani dan perempuan Yahudi yang boleh dinikahi adalah yang mana kakek moyang perempuan tersebut telah masuk agama Nasrani dan agama Yahudi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ahli kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi, menurut ulama madzhab Syafi'i, yang boleh kita kawini adalah mereka yang mana nenek moyangnya itu sudah lama sekali masuk Nasrani. Sebelum datangnya agama Islam, nenek moyangnya sudah memeluk agama Nasrani dan agama Yahudi. Maka Kalau sampai sekarang masih ada perempuan tersebut, maka boleh dinikahi. Kalau tidak, maka tidak boleh dinikahi. Ini adalah pendapatnya ulama Syafi'iyah. Maka berdasarkan hal ini, bisa kita ambil kesimpulan, wanita Nasrani dan wanita Yahudi yang ada di Indonesia tidak boleh dinikahi karena tidak memenuhi syarat. Mengapa? Karena mereka, nenek moyang mereka masuk ke agama Kristen barusan saja. Karena agama Nasrani dan agama Yahudi masuk di Indonesia itu dibawa oleh penjajah Portugis 300 tahun atau 400 tahun yang lalu. Maka kalau kita ambil madzhabnya Imam Syafi'i, menikahi wanita Nasrani dan Yahudi di Indonesia tidak sah, tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat ini. Pertanyaan yang ketiga, kemudian bagaimana resepnya memantapkan hati untuk menikah? Untuk memantapkan hati untuk menikah, Anda kalau ingin menikah, kalau sudah punya keinginan untuk menikah dan ada rasa kesana, condong kesana, maka mantapkan hati Anda. Mulai detik ini Anda niat untuk apa? Untuk melaksanakan atau untuk mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk memperbanyak ketaatan. Karena mengikuti perintah Rasulullah dan menjaga diri dari kemaksiatan hukumnya adalah wajib. Maka insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu Anda dan akan memudahkan urusan Anda. Nanti ketika akad Anda niati lagi, akad ini adalah untuk semata-mata untuk taat kepada Rasulullah dan untuk memperbanyak ibadah serta untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Insya Allah, kalau sudah demikian, insya Allah hatinya akan mantap untuk nikah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, salasatun hakun alallahi ayyansurahu. Jadi tiga orang ini wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala atau bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolongnya atau memudahkan urusannya. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tiga orang inilah tiga orang yang akan pasti ditolong dan dimudahkan urusannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah orang pemuda yang ingin iffah, yang ingin menjaga dirinya dari kemaksiatan zina dengan kawin. Maka insya Allah urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Quran tadi, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka dalam keadaan fikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Mas Hanif yang bunyinya, menuliskan Asmaul Husna pada kening bayi yang baru lahir, apa ada dasarnya? Oh, kalau saya jadi ditanya apakah ada dalilnya, apakah ada dasarnya, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Jadi apakah menulis Asmaul Husna pada kening bayi itu yang baru lahir ada dasarnya? Saya jawab, saya tidak tahu. Ya mungkin yang melakukan hal tersebut adalah semata-mata untuk apa ya, untuk tabarukan ya, untuk ngalap berkah dengan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan sampai asma Allah tersebut jatuh atau jatuh di tempat-tempat yang tidak layak ya, atau misalnya ditulis di bagian yang kena najis, jangan. Kalau ditulis di bagian tubuh bayi yang terjaga dari najis ya, yang bisa kita jaga dari najis, maka tidak apa-apa. Dan mungkin saja yang menulis hal tersebut adalah tabarukan atau dengan niat-niat yang lain, tapi untuk dalilnya itu saya tidak tahu. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Nasallallahu Subhanahu Wa Taala ayja'ala ilmana ilman mubarakan wa ija'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.